An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla kullu man shalla alaihi. Syubban lovers Nusantara, akhi ukhti sahabatku semua, Oh, nongol di TV. Cintailah sang nabi, dewa di majlis ini. Tanamkan dalam hati rasa cinta yang suci. Tanya kepada nabi, cinta akan bersemi. Bukan artis yang seksi, sering nongol di TV. Sudah bersolawat bersama Lirik Solawat Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.